terpaksa non kini walau hati kecewa. Rugi setia ake kada berpaling, cinta dia gading lo ne pelukan. Janji yang dilepakan ji no melae, lo ne pesamping karena Bye.